Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Ya, kemudian kita masuk pada bab baru as-salaf wal inqiyaduhum lil haq. Ulama salaf, ulama terdahulu dan kepatuhan dan ketundukan mereka terhadap kebenaran. Adz-Dzahabi mengatakan membawakan sanadnya ya, ada sanad al-Laits an Uqail dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengatakan bahasanya Abu Idris Al-Khawlani bercerita kepadanya. Maka ini cerita yang disampaikan oleh Abu Idris Al-Khawlani. Ya, menceritakan tentang Yazid Ibn Umairah. Dan dia adalah di antara sahabat dan murid Mu'ad Ibn Jabal. Nah, Yazid ibn Umairah yang merupakan tabi'in berarti muridnya sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Qal Yazid bin Umairah mengatakan, kana la yajlisu majlisan, tidaklah Mu'ad bin Jabal duduk di satu tempat. Yajlisu majlisan, duduk di satu majlis, satu forum. Kecuali beliau suka mengatakan, Allahu hakamun qistun tabarakasmuhu. Allah adalah zat yang hakam, yang menetapkan hukum, yang adil, maha suci namanya. Halakal murtabun, dan binasalah orang-orang yang ragu. Fadzakarul hadis, kemudian beliau menyebutkan dan menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Wafihi, kemudian lengkapnya cerita, di sana ada kutipan, Fakultu li Mu'adzin. Yazid ibn Umairah berkata dan bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ma yudrini annal hakima yakulu kalimatat dolalah. Dari mana, bagaimana, dan dari mana aku bisa mengetahui bahasanya seorang yang bijak tersebut mengatakan perkataan yang sesat. Ya, maka gimana cara supaya aku mengetahui ada perkataan alim yang keblinger. Ya, ada seorang yang alim dan dia berkata, dan saya sebagai orang yang belajar kepadanya dan duduk di majelisnya mengetahui kalau ini perkataan yang sesat, yang menyimpang. Qal Mu'ad mengatakan, bala istadnib min kalamil hakimi al-mustaharati allati yuqalu ma hadihi. Maka, ya tentu saja bisa. Kemudian Mu'ad mengatakan, jailah perkataan seorang yang bijak. Perkataan-perkataan jailah al-mustaharat. Perkataan-perkataannya yang populer, yang dikomentari oleh banyak orang, mahadhihi, macam apa perkataan semacam ini. Walayatnika dalika anhu, namun perkataan dia yang keliru, yang dinilai oleh banyak orang itu keliru, janganlah menghalangimu untuk belajar kepadanya. Hindari dan jangan anggap perkataannya yang keliru, namun engkau tetap duduk bersamanya dan tetap ngaji dengannya. Kesalahan dia, sejumlah kesalahan dia, jangan jadi alasan engkau tinggalkan guru tersebut. Ya, maka Yazid ibn Umairah ini bertanya, bagaimanakah cara supaya saya tahu perkataan guru ngaji saya itu keliru? Maka beliau mengatakan, jailah dan janganlah anggap perkataan-perkataan dia yang terkenal, yang populer sebagai perkataan yang keliru. Yang sudah masyhur. sebagai perkataan yang keliru, tinggalkan. Jangan pedulikan. Namun sejumlah pendapat dia yang masyhur dan itu diketahui sebagai perkataan dan pendapat yang keliru, itu jangan jadi penghalangmu untuk tetap belajar dengannya. Wala yasnika, janganlah mencegahmu dalika hal tersebut, perkataan-perkataan dia yang salah, anhu, untuk belajar kepadanya. Fa innahu la'alla yarji'u wa yadhu al-haqqa. Maka karena beliau, guru ngaji kita tersebut, boleh jadi dia rujuk, kemudian mengikuti kebenaran, manakala dia mendengarnya. Fa inna al-haqqi nura. Karena sesungguhnya kebenaran dan perkataan yang benar itu memiliki cahaya. Dan cahaya dari perkataan yang benar adalah cahaya dalil. Ini, cahayanya adalah cahaya dalil dari Quran dan Sunnah. Maka perkataan seorang yang berilmu, apakah itu adalah perkataan yang benar dan tidak, ya, maka Anda semestinya jika berpikir dengan jernih akan bisa mengetahuinya. Karena perkataan yang benar itu kata Mu'adz bin Jabal memiliki cahaya. Fa inna 'alal haqqi nura. Ini perkataan yang benar itu memiliki cahaya. Cahayanya adalah cahaya ilmu, cahaya dalil wahyu dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia punya perkataan satu, kemudian dia bawakan dalilnya dan alasannya. Maka apakah dalil tersebut konek ataukah tidak, nanti akan kelihatan. Oh ini dalil yang ganjil, oh ini dalil yang dipaksa-paksakan, itu nanti akan terlihat. Jika seorang bersikap objektif dalam memandang dan menilai satu perkataan dan satu pendapat. Ya, maka di sini terdapat nasihat kepada murid untuk tidak fanatik dengan perkataan gurunya. Namun tidaklah dia pilih dan pilih perkataan gurunya. Perkataan gurunya yang benar diikuti. Perkataan gurunya yang tidak benar jangan diikuti. Gimana cara mengetahuinya? Sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Maka carilah dan takaplah cahaya kebenaran tersebut. Maka ketika kita mendapatkannya, ya, maka kita nilai bahasanya satu hal yang benar, minimal sementara waktu kita nilai itu sebagai satu hal yang benar. Adapun perkataan sang guru kita yang kita nilai bahasanya itu satu hal yang tidak memiliki cahaya kebenaran, ya, maka jangan diikuti. Jangan diikuti. Dan ketika seorang guru dan pelajaran yang lain dari perkataan Mu'adz ibn Jabal, ya, bahasanya ketika seorang guru itu punya kesalahan, kekeliruan, pendapat yang keliru, perkataan yang tidak pas, maka perkataan beliau, adanya perkataan beliau yang demikian, maka ini bukanlah alasan untuk meninggalkannya, untuk tidak lagi mengambil faedah darinya. Karena siapa yang ingin cari guru yang tidak pernah salah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya, kalau seorang murid itu pinginnya hanya berguru dengan guru ngaji yang benar 100% semua ucapannya dan omongannya, maka tidak bakalan ketemu. Ya, maka tidak bakalan ketemu. Ya, maka dan tentu bukanlah syarat seorang ulama, seorang yang berilmu, semua perkataannya itu muwafaq, semua perkataannya itu mendapatkan taufik sejalan dengan kebenaran. Itu bukanlah jadi syarat. Namun ketika beliau adalah seorang yang berilmu, maka hal-hal yang bersifat istihadi, yang kemudian beliau benar di dalam hal tersebut, maka untungnya dua pahala. Dan namun dalam hal-hal yang istihadi ini ketika beliau keliru, maka beliau tetap dapat pahala, yaitu satu pahala karena usahanya, jerih payahnya untuk mengetahui apa hukum Allah Subhanahu wa taala dalam satu kasus. Yang boleh jadi berdasarkan keterangan yang lain, penjelasan yang lain, kita ketahui bahasanya pendapat tersebut keliru. Dan kita tidak sepakat dengannya. Ketidaksepakatan kita dengan beberapa perkara yang ada pada guru kita, itu ya, tidak harus jadi alasan untuk meninggalkannya sama sekali. Selama kemudian kita lihat, beliau adalah seorang guru yang mumpuni di bidang yang beliau ajarkan, dan beliau adalah seorang yang lurus akidahnya dan tauhidnya. Ya, kemudian di sini kita jumpai faedah yang patut untuk direnungkan. Jadi Yazid ibn Umairah mengatakan, kana la yajlisu majlisan ila anqal. Mu'ad bin Jabal tidaklah dia duduk di satu tempat, di satu forum, kecuali ada perkataan yang khas. Perkataan khas yang sering kali, bahkan selalu beliau ulang-ulang. Setiap kali ngajar, setiap kali ngisi pengajian, bahasa bebasnya, ada satu kalimat yang selalu muncul. Selalu beliau sampaikan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya merutinkan satu perkataan, yang itu boleh itu adalah hasil pikiran sendiri, itu tidaklah kemudian tidaklah mesti identik dengan sebuah penyimpangan dan kebid'ahan. Maka Mu'ad bin Jabal kalau ngisi pengajian dia punya perkataan yang dirutinkan. Ada kalimat yang rutin beliau sampaikan. Dan perkataan yang beliau rutinkan ini bukanlah ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah juga kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu punya di setiap pengajiannya punya kalimat Allahu hakamun qiston tabarqasmuhu halakal murtabun. Kalimat yang kata muridnya, kata murid Mu'ad bin Jabal selalu beliau sampaikan di setiap forum, di setiap majelis pengajian. Maka merutinkan satu perkataan, ya, karena terkesan dengan satu perkataan tertentu, kemudian dirutinkan, atau kemudian sering disampaikan di satu majelis, ya, maka itu bukan berarti selama tidaklah dia berkeyakinan, ada keyakinan-keyakinan yang khas, keyakinan-keyakinan yang khusus untuk perkataan tersebut, namun sekedar itu menarik dan dia rasa ini perlu untuk selalu diingatkan, selalu disampaikan. Kemudian dalam istihadnya, dalam pertimbangannya, ini satu hal yang bagus dan dibutuhkan. Dan orang perlu untuk selalu diingatkan. Maka kemudian menjadikannya sebagai kebiasaan atau bahkan satu hal yang sering atau minimal satu hal yang sering disampaikan. Maka itu bukanlah satu hal yang menyimpang, satu hal yang mengada-ada dalam agama. Lain hanya jika ada kesan atau kemudian ada image atau ada berangkat dari keyakinan, oh setiap pengajian harus semacam ini, atau ada pahala tertentu jika mengucapkan kalimat semacam ini. Ataupun jika kalimat tersebut biasa diucapkan, sering diucapkan, atau bahkan selalu diucapkan, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, bagusnya perkataan tersebut dan butuhnya audien dengan perkataan semacam itu, dan perlu mengingatkan audien dengan poin yang terkandung dalam kalimat tersebut, maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Perbuatan sahabat Mu'ad bin Jabal dalam hal ini dalil yang menunjukkan bolehnya hal semacam itu. Kemudian berikutnya dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud dari ayahnya sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan ada seorang yang datang menemui beliau dan mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, wahai ibn Mas'ud, ini ajarilah padaku sejumlah kalimat yang jawami nawafi, kalimat yang nawafi yang manfaat, jawami yang lengkap." Faqala lahu Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, kemudian berpesan kepadanya, "La tusyriku bihi syai'a." Maka pesan yang pertama, pesan tentang masalah tauhid. Ya, menunjukkan pentingnya tauhid. Maka ini jadi pesan pertama beliau kepada orang yang memintanya. La tusyriku la tusyrik bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian pesan yang kedua adalah menyertai kebenaran di mana saja kebenaran itu ada. Wazil ma'al Qur'ani haitsu zala. Dan pergilah bersama Al-Qur'an di mana saja Al-Qur'an itu pergi. Maksudnya adalah ikuti kebenaran di mana saja dia berada. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan. Siapa yang membawa kebenaran, wajib bagimu untuk menerima kebenaran dari orang tersebut, meskipun si pembawa kebenaran tersebut adalah orang yang jauh di hatimu, baghidan, bahkan orang yang engkau benci. Dan siapa saja yang menyampaikan kepadamu perkataan yang batil, maka kembalikan perkataan batil tersebut kepada orangnya, artinya tolaklah, jangan terima, wa in kana habiban qariban. Meskipun si pengucap adalah orang yang dekat di hati kita, qariban, karena habiban, karena dia adalah orang yang kita sukai, yang kita simpatik dengannya dan kita kagum kepadanya. Maka di sini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud prinsip seorang muslim dalam menyikapi kebenaran, dalam masalah menerima kebenaran, mengakui kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengapresiasinya. Maka prinsip seorang muslim adalah menerima kebenaran yang kita yakin dan kita tahu itu adalah kebenaran, siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengatakannya, meskipun dia adalah orang yang kita benci. Dan orang yang sangat dibenci oleh seorang muslim adalah orang kafir. Orang kafir sekalipun ketika yang dia katakan adalah perkataan yang baik dan manfaat, ya, maka kita pun akan, maka seorang muslim hendaknya jantan mengakui dan berikan apresiasi, perkataan Anda benar. Perkataan Anda satu hal yang benar, satu hal yang baik, satu hal yang bagus. Meskipun itu yang menyampaikan adalah orang yang sangat tidak kita sukai. Sebaliknya, orang yang kita sukai punya pendapat yang nyeleneh, pendapat yang tidak kita sepakati, maka umumnya orang, hubungan perkawanan itu menyebabkan tidak tegas dalam memberikan komentar. Apalagi itu teman akrab, teman baik. Gimana pendapatmu dengan perkataan temanmu ini? Dengan perkataan temanmu ini. Maka karena sebab perkawanan banyak orang tidak objektif. Dan secara umum itu satu hal yang manusiawi meskipun itu tidak islami. Manusiawi karena teman akhirnya ya lidah agak kelu dan agak kaku kalau mengatakan itu keliru. Meskipun ini bukan sikap yang islami. Sikap yang islami yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud. Meskipun itu orang yang kita cintai, orang yang kita simpatik dengannya, kita yang kagum dengannya, kita adalah fan-nya. Kalau itu keliru, maka wajib tegas mengatakan itu keliru. Meskipun saya menghormati beliau. Namun untuk kalimat ini, saya yakin itu adalah satu hal yang keliru, satu hal yang tidak tepat. Maka demikianlah seorang muslim. Maka dalam hal ini, ada dua hal yang patut untuk dibedakan. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, ada kaedah dalam masalah menerima kebenaran dan ada kaedah tentang masalah di manakah tempat belajar. Adapun kaidah tentang masalah menerima kebenaran, maka terimalah kebenaran dan akuilah kebenaran sebagai kebenaran siapapun yang membawakannya, siapapun yang menyampaikannya. Tentu sebatas selama kita mengetahui itu sebagai sebuah kebenaran, maka kita yakin itu sebagai sebuah kebenaran minimal ya, sementara waktu selama kita tidak menilai adanya sisi yang keliru dari hal tersebut. Lain halnya dengan ya, dengan dalam masalah ya, cari guru ngaji, tempat belajar, maka selektif, cari, upayakan untuk seorang yang memiliki akidah yang lurus, dan itu pun tidak cukup, beliau adalah orang yang kompeten di bidang yang kita ingin pelajari, ya. Dan itu pun jika banyak pilihan, maka cari yang paling paling kemudian jelas penjelasannya, paling gamblang, dan itu yang lebih diutamakan daripada yang penjelasannya ruwet yang kita juga bikin mumet. Maka kita tentu akan pilih-pilih dengan menimbang berbagai hal. Itu masalah mencari dan menentukan, menjatuhkan pilihan guru ngaji tempat belajar. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.